Ayo hati-hati pulang di rumah. Hati-hati pulang ke rumah kawan. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah. Sampaikan salam untuk bapak, ibu, adik, kakak, om, tante. Dari kami, 70. Terima kasih. Terima kasih. Wujudkan Kapuas Indonesia.